wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Al hadis at-tasi'asyara, hadis ke-19. An Ibn Abbas, An Abil Abbas, Abdullah Ibn Abbas, ya, dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas, ya. Jadi Ibn Abbas punyanya adalah Abul Abbas, ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabi, dia berkata saya pernah, ya, berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari. Faqala, maka beliau bersabda, ya gulamu, wahai ananda, inni uallimuka kalimatin, aku akan ajarkan kau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nanti akan dijelaskan apa makna menjaga Allah. Sekarang kita terjemahin letter lock dulu. Ya, kita terjemahkan letter lock dulu, baru nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan apa yang dimaksud dengan menjaga Allah. Ya, maka Allah akan menjagamu. Kemudian, ya, ihfadillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapat dia, Allah akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, ini nanti juga akan dijelaskan apa maknanya, ya, berada di depanmu itu akan dijelaskan. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau minta pertolongan, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, seandainya umat ini, law ijtama'a, seandainya mereka berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, mereka berkumpul semuanya, bersatu semuanya untuk mendatangkan manfaat untukmu, ya, lam yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak, ya, maka niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat untukmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu, ya, apa yang telah Allah catat takdir untukmu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Nah, sebaliknya, jika mereka bersatu padu untuk menimpakan suatu mudarat kepadamu, mereka tidak akan pernah bisa menimpakan mudarat kepadamu kecuali apa yang Allah catat, apa yang Allah tetapkan takdirnya bagimu. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam, aqlam jamak dari kolam. Ya. Maka kolam-kolam telah diangkat. Artinya pena-pena catatan takdir sudah enggak menulis lagi. Wajaffatis shufuf, dan lembaran catatan takdir telah kering, enggak bisa direvisi lagi. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi, wa qala haditsun hasanun sahihun. Dan Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihfadillah tajiduhu amamak. Ya. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan, niscaya engkau akan mendapatkannya, mendapatkan Allah di hadapanmu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddati. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ta'arraf, perkenalkanlah dirimu kepada Allah di saat engkau rakha, lapang, makmur. Maka niscaya dia akan mengenalmu di saat engkau genting, susah. Ya, saat engkau siddah. Wa'alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan ketahuilah bahwa ya, apa yang tidak menimpamu, maka dia tidak akan pernah menimpamu. Ya, tidak akan pernah meleset darimu. Wa amma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang menimpamu itu tidak akan tidak akan pula pernah meleset darimu, pasti bakal kena gitu. Ya. Paham enggak sini? Ya. Kemudian wa'lam annan nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu selalu datang bersama kesabaran. Wa annal faraj ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu ada pada setiap kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Masya Allah. Ya, di sini mengandung wasiat yang ajib ini. Kaedah-kaedah umum dari perkara agama yang paling penting, hingga sebagian ulama menyatakan, ya, para ulama dulu sering menyatakan tentang ya hadis ini, ya hadis ihfadillah, ya, ya. Kata para ulama, ya, tadabbartu hadzal hadis, ya, saya telah mentadabburi, merenungi hadis ini, ya. Fa adhashani wa kittu atishu, kata para ulama, ya, hingga membuatku takjub dan hampir-hampir aku terbang karena hadis ini. Masya Allah, ya, subhanallah. Maka sayang sekali kalau ya ada yang enggak tahu terhadap hadis ini, ya, ya, karena kurangnya tafahum terhadap maknanya. Ini sangat disayangkan. Ini hadis, ini hadis yang penting. Maka seorang penuntut ilmu mesti paham apa kandungan hadis ini, ya. Dan jalan memudah untuk paham, dihafal hadis ini. Hadis ini dihafal. Pak Abdul Majid sudah pernah setoran di sini sampai selesai arba'innya. Oh, diulangi nggak tahu deh tuh siapa apa enggak. Nah, ya, tapi kita baca aja sarahnya langsung. Fadol, nah ini Pak Sweri tadi persiapan yang awal ya, biarin dia ntar yang akhir aja. Nah, yang awal biarin, ini Pak Majid dulu. Saya tadi dengar soalnya dia dibacanya di awal-awal kayaknya. Ya. Nah, jangan, tar aja dia pas yang akhir, biar gak bisanya gitu. Sesal Fauzan, hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini, Ibnu Amin Nabi, anak paman Nabi, berarti sepupu. Ya, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'ulah. Ya, Nabi pernah mendoakan kebaikan untuk beliau. Ya, beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid-din wa alhu at-ta'wil, yakni tafsir. Ya Allah, berikanlah pemahaman. Ya, faqihkanlah anak ini dalam agama dan ajarkanlah dia takwil, itu tafsir. Fakana ayatan min ayatillah fil ilm, maka dia menjadi salah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ilmu. Ya, wa fil fiqh, dalam fikih, dalam tafsir, hatta luqiba, hingga beliau dijuluki dengan penterjemah Quran dan habril ummah, tintanya umat ini. Waktu ada tiflan sakiran fi ahdin Nabi, dan beliau waktu itu masih kecil ketika di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau itu lam yablugh al-hulma, belum balig. Ya. Wa ma hadza namun walau demikian atallahu hadzal ilma al-ghazir. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat banyak kepada Ibnu Abbas. Wa hadzal fahma al-azimah. Pemahaman yang agung. Ya. Bi barakati da'wati Rasul. Ya, karena keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masya Allah. Ya. Nah, kemudian fadal baca sini. Ya, Pak Yusuf. Pak Suheri belakangan aja yang belum dia belum dilatihan tadi. Sesal Fuzan, sabda Nabi ya gulam, gulam itu maknanya sogir, anak kecil. Ya, hada dalilun berarti hada bihi dalilun, dalam hadis ini terdapat dalil alal inayati bisigar wa taujihin. Ya, akan perhatian Nabi kepada anak-anak kecil dan bagaimana arahan Nabi. Nabi kalau lewat anak kecil kadang ngucapin salam, ya. Ngucapin salam Nabi, perhatian. Ada kadang anak-anak kecil itu kita abaikan. Kumpulan anak-anak kita lewat, anak-anak mungkin enggak ngerti ya. Keutamaan mengucapkan salam itu enggak paham. Kita yang ngajarin anak-anak ngumpul, kita, "Assalamualaikum." Nah, mereka akan terbiasa, terus-terusan aja. Ya. Nah, teman-teman kita udah terapin semua tuh di tempat kita. Anak-anak kalau lagi nongkrong, main, kita ucapin salam. Ya, lama-lama sekarang dia yang ngucapin salam duluan. Ya, ini Pak Majid ya kak, kalau percaya di Taman Sakinah. Anak-anak yang ucapin salam duluan akhirnya. Kita lagi lewat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa? Karena awal-awal kita ucapin salam duluan. Nah itu. Taib. Kalau sekarang enggak, kita nih kan lewat anak-anak. Oh saya pulang. Gitu. Nah, ya kalau mau nyuruh pulang, salam dulu. Assalamualaikum. Nah, ngapain di sini? Ayo pulang, ayo pulang. Baik. Kemudian, ya, kalau ada anak-anak yang ya nggak pernah ngucap salam, mungkin karena nggak pernah diucapin salam. Ya. Anak-anak lagi duduk-duduk, nggak pernah dia ngucapin salam ke kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngucapin salam. Ah, coba dia latihan. Ya, anak-anak lagi duduk-duduk, assalamualaikum. Kaget awal-awal mungkin. Lewat lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, lama-lama mereka ya udah tahu berarti. Kalau gitu, ucapkan salam. Baik. Ya. Inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kalimatin yasi, yakni yasiratan, itu kalimat yang ringan maksudnya. Beberapa kalimat yang ringan. Yang mudah dihafal, mudah dipahami, mudah diingat. Lakinnaha kalimat-kalimatun jawami'. Namun walaupun demikian itu adalah kalimat-kalimat yang jawami'. Ya. Kalimat-kalimat yang menyeluruh maknanya. Ya. Menyeluruh maknanya. Yang maknanya menyeluruh artinya komplit, universal. Ucapannya sedikit. Ya. Tapi maknanya luas. Ya. Ini diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Kata Nabi ini waktu itu dijawamil kalim. Ya, aku diberikan jawamiul kalim. Ya. Ucapannya sedikit, maknanya luas. Kita ucapannya banyak, maknanya sempit. Nah. Ya. Lianna kalimatir rasuli, karena kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam laisat ka kalimatil wa. Itu tidak seperti ucapan ya selain beliau. Wa hadza fihi, dan dalam hadis ini annal ilma yu'khadhu syai'an fa syai'an. Ini terdapat pelajaran bahwasanya ilmu itu diambil secara sedikit demi sedikit. Yu'khadhu kalimatin yasiratan. Ya. Itu kalimat yang apa namanya? Yu'khadhu ya. Yasiratan yu'khadhu kalimatin yasiratan awwalu syai'. Ya. Baik. Itu diambil ilmu itu yang mudah dulu awal pertama kalinya. Ya. Ilmu itu dia pertama kalinya diambil yang apa namanya? Yang mudah-mudah dulu. Baik. Ini bukan awwalu syai'in ya, awwala. Dzaraf enak. Awwala syai'. Yu'khad naibul fa'il dhamir mustatir huwa, kembali ke ilmu. Ya. Tsumma yanmu, kemudian ilmu itu akan berkembang. Ya. Wa yazdadu, bertambah. Walaysa yu'khadul ilm, ilmu itu tidak diambil daf'atan wahidah. Ya. Sekali rampung, ya. Sekali satu raupan, ya. Sekaligus, enggak. Mesti bertahap. Yang ringan-ringan dulu. Ya. Kalau mau belajar hadis, cocok ini arba'in. Ini arba'in ini hadis paling dasar. Ya. Ya, habis itu belajar mustalahnya, baikuniyah atau nukhbah, ya, atau yang semisal dengannya. Buku mustalahnya Syekh Utsaimin, misalnya ilmu mustalah hadis. Baru beranjak ke Umdatul Ahkam. Baru beranjak udah hafal, udah paham Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Ya. Mustalah ya begitu udah selesai. Nukhbah lanjut ke Nuzhatun Nadhar. Udah selesai Nuzhatun Nadhar, baca Muqaddimah Ibnu Shalah. Udah selesai Muqaddimah Ibnu Shalah, baca Tadribur Rawi. Sudah selesai Tadribur Rawi, pelajari, baca Syarah Ilal Tirmidzi, ya, dan Muqaddimah-Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Ya. Sudah selesai Bulughul Maram, baca Kutubus Sittah. Ya. Sudah selesai Kutubus Sittah, baca syarahnya. Ya. Kalau Sahih Bukhari, Fathul Bari. Ini enggak, Arba'in belum, Baikuniyah belum, Nuzhatun Nadhar belum, langsung Fathul Bari. Itu manhaj siapa lagi belajar kayak begitu? Hah? Allahu Akbar. Nah, ya. Ini siapa lagi? Ya? Kalau di India itu, di India, di Saudi, ya. Orang-orang Saudi kan kalau belajar hadis ke India. Di India itu, ya. Orang belajar Kutubus Sittah aja baru matan aja, itu udah mesti lewat tahapan-tahapan dulu. Tahapan-tahapan kayak tadi baru. Karena masa-masa kita kan kalau belajar hadis ke India. Sejak zaman anak-anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Oh, mereka kalau belajar hadis ke India, karena di India itu ya gudangnya musnid itu. Gudang-gudangnya musnid ya, di India. Ya, gudangnya sampai hari ini ya, yang mereka dizalimi oleh pemerintah Hindu saat ini. Di India itu paling ya paling masyhur ya. Murid-murid Syalbani kalau belajar diroyah ke Syalbani, belajar riwayah ke India. Semisal Syekh Salim Id Al-Hilali. Beliau belajar diroyah ke Syalbani, belajar riwayah ke India. Ya. Ulama-ulama kita semua sampai hari ini begitu. Syekh Al-Utsaimin yang dikenal dengan ulama seribu guru, itu mayoritas gurunya di India. Ya, di India. Ya. Baik. Musjid-musjid di dunia ini saat ini bahkan di luar Saudi. Syekh Al-Kattani di Maghrib, Maroko. Ya. Dan yang lainnya di India. Ya. Makanya di India itu antum bisa dapatkan hadis-hadis apa sanad-sanad matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena dulu anak cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab belajar hadisnya ke India. Nah, mereka orang India pun meriwayatkan dari orang-orang Saudi ini buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saling meriwayatkan. Taibarakallahu fikum. Oh, di Indonesia enggak punya manhaj belajar. Tiba-tiba langsung Fathul Bari. Oh, canggih. Jangankan yang hadir talib, yang ustaz aja ternyata enggak bisa baca atau salah baca. Berapa kali insiden kan katanya. Ya, jangankan yang talib, yang ustaznya aja hadir ternyata keder. Ya. Sampai marah-marah pengampunya. Nah, apalagi talibnya itu. Ya, apalagi yang gak ngerti apa, gak ngerti bahasa Arab, gak ngerti usul fikih. Fathul Bari itu berat. Ya, kok belajar itu ada manhaj. Bukan saya enak udel aja belajar itu, ada manhaj. The tariqah. Ya, dikasih tahu marah. Ya, itulah penyakitnya. Ya, padahal dikasih tahu doang. Dikasih tahu aja. Nah, dikasih tahu belajar benar gini. Ngamuk. Payah dah. Nah, berikutnya mana lagi tadi? Ya? Ihfadillah yahfadka. Nah, ini. Nah, ini mantap ini baru ini. Jagalah Allah, misalnya Allah akan menjaga kau. Maksudnya apa sih? Ya'ni ihfad dinah. Jagalah jaga agama Allah. Ihfadillah, jagalah Allah itu dengan bentuk apa? Bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Wahfad maharimallah. Ya, itu maksudnya. Ya. Dan jagalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dilakukan. Dengan bentuk apa? Bijtinabiha, dengan menjauhinya. Hadza hifdzullah. Ini baru maksudnya menjaga Allah. Li'anna Allah jalla wa ala la yahtaju ila hifdzin, karena Allah enggak butuh penjagaan. Ya, wa huwa allazi yahfadzun nas wa yahfadzul khalqa wa yahfadzul qawna. Justru Allah lah yang menjaga manusia, menjaga makhluk, menjaga alam semesta ini. Innamal muradu annahu yahfadhu dinallahi jalla wa ala. Namun yang dimaksud dengan ihfadillah itu adalah menjaga agama Allah. Ya. Bukan menjaga Allah. Allah sudah menjaga kita, menjaga semuanya. Ya enggak? Tabarakallahu fikum. Nah, itu yang dimaksud dengan ihfadillah. Ya, rata-rata semua ulama yang mensyarah hadis ini sama semua seperti itu. Ya. Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali di Jawami'ul Ulum wal Hikam juga menyatakan demikian. Ihfadillah yakni ihfad hududahu. Maksudnya adalah jagalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Nah, itu sama. Menjaga-jaga perintahnya, larangan-larangannya. Itu maksudnya. Ya, artinya menjaga apabila berupa perintah yaitu melaksanakan. Kalau larangan dijauhi, ya. Ya. Dan kalau batasan-batasan hukum tidak dilewati, itu maksudnya. Ya. Ya. Nah, kalau menjaga perintah Allah, ya pertama menjaga sholat, hafidhu ala salawat, hafidhu ala salawati wa salawatil wusta, kan begitu. Walladzina hum ala salatihim yuhafidhun, mereka menjaga sholatnya. Man hafadha 'alaiha kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Siapa yang menjaga salat, maka si hamba ini memiliki suatu perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkan dia ke surga. Nah, menjaga apalagi menjaga wudu. La yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, gitu. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Menjaga apalagi? Jaga sumpah, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya. Baik. Kalau menjaga hal-hal yang diharamkan apa? Menjaga perut, menjaga kemaluan, jaga perut jangan sampai makan yang haram, yang syubhat, jaga kemaluan, ya udah pahamlah. Ya. Jaga. Kemaluan ini hanya disalurkan ke istri atau ke budak kalau ada. Ya. Ya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Ibnu Mas'ud sebenarnya, cuman marfu. Al-istihya'u minallah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhu al-batn wa ma hawa. Rasa malu terhadap Allah yang sebenarnya adalah Anda menjaga kepala dan menjaga kepala dan apa yang dipikirkan di atasnya. Pikirannya jangan kotor. Piktor. Kemudian menjaga perut, jangan sampai masuk yang hal yang haram. Wa ma hawa, dan apa yang ditampungnya. Ya. Kemudian jaga apa lagi? Ya, kata Allah Taala, wa wal hafidina furujahum wal hafidhat, dan para pria dan para wanita yang menjaga ya, furujahum, farji mereka. Ya, paham ya? Kalau kita terjemahkan kehormatan, maksudnya apa? Alat kelamin itu dijaga, ya, disalurkan di tempat yang tepat, di istrinya. Ya. Kalau istrinya lagi head, ya sabar, ya, makan Indomie situ. Ya, kalau istrinya lagi head, ya sabar. Kecuali kayak Pak Abdul Majid punya pos 2, istri ditambun lagi head, dia ke pesona. Ya. Tapi di pesona gak ada istri juga. Gitu gimana itu? Hah? Oh, gak ingat ya. Memang kalau udah seusia beliau mungkin udah berkurang. Enggak ya? Oh, enggak sih. Jaga apa lagi? Jaga mata, ya enggak? Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, katakanlah kepada orang beriman, jaga mata mereka. Ihfadillah itu terbagian dari ihfadillah. Jaga mata. Ya. Oh, sekarang pas udah ngaji enggak tertarik sama yang Bapak buka aurat, wah gayanya. Tertariknya sama yang akhwat pakai cadar, pakai jilbab besar. Ya. Apa iya enggak tertarik sama yang buka aurat? Hah? Apa karena udah biasa? Itu kan begitu. Saya mah udah enggak tertarik sama yang buka aurat. Loh. Ini kenapa? Apa namanya? Merasa kata dia, saya enggak terlalu khawatir sama fitnah yang perempuan buka aurat. Fitnahnya itu perempuan yang berjilbab gitu. Dari belakang lihat, "Wah, akhwat nih." Pas balik nenek-nenek ternyata. Ini juga masalah ini ikhwan ya, begini nih ucapan. Saya sering dengar nih ucapan ikhwan nih. Teman-teman gitu juga. Sekarang mah sama perempuan yang pendek-pendek buat celananya itu udah biasa. Loh, berarti udah biasa dong maksiat. Berarti udah biasa dong lihat kayak begitu. Oh, ini muskilah ini. Bahaya ini. Hah? Enggak suka aja. Hah? Lihatnya enggak suka. Iya, artinya jangan dibiasain. Kok jadi biasa gitu, berarti sering dong, saking seringnya gitu. Allah musta'an. Ya. Kan kita upayakan ya, walau di lingkungan kita, di negara kita, kayak begini, ya diupayakanlah semaksimal mungkin. Allah musta'an. Ya, kemudian mana lagi tadi? Wa qawlu ihfadillah itu belum dibaca ya? Belum. Nah, pas waktu itu taranya belakangan dia, yang lembar-lembar kedua pas dia belum latihan. Wakila, fadal. Faida hafizallaha fa inna Allah yahfaduka. Fa inna Allah yahfaduka mimma tukrihu. Mimma takrahu. Mimma takrahu fi dinika wa dunyaka. Fa bihi tamratu hifdillahi wa hifdi awamirihi wa nawahihi. Thumma qala sallallahu alaihi wa sallam, ihfadillaha hadha ta'kidun tajidhu tujahaka al-awla. Al-aula. Oh, apa? Al-aula. Ya benar. Ya qad wa hadhihi tajidhu tujahaka, yani amamaka. Wa fi riwayatin tajidhu amamaka bi ma'na anna Allah jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Wa aidan wa jalla wa ala bi badri ma masubati ibadihi. Kama fi hadits man taqarraba ilayya shibran taqarrabu ilayhi dira'an. Waman atani yamshi ataituhu harfwan. Bima'na anna Allah yubadiru subhanahu yubadiru bil-ifabati liman ata'ahu. Fa hizdullahi jalla wa'ala lahu fayyatani. Al-ula anna Allah yaqabuka. Athaniyaku annaka wajidullah qariban minka. Taib. Taib. Jazallah haram. Wa qawluhu ihfadillah hadha min kibalil abd. Min kibalil abdi. Ya. Kan? Jagalah Allah. Ya. Baik. Ini min kibalil abd. Ya. Ketika Allah apa namanya? Berasal dari hamba. Dari sisi hamba. Ya. Yahfadka. Nah, ini maka Allah akan menjagamu. Maka ini ya dari sisi Allah. Ya, bahwa jazaun wal jazaa' min jinsil amal. Ya, dan inilah balasan, dan balasan tergantung jenis amalnya. Fa idza hafidallaha fa innallaha yahfaduka. Kalau engkau menjaga Allah, tadi maksudnya menjaga agama Allah, larangannya, perintahnya, batasan-batasannya. Ya, hal-hal yang diharamkannya. Ya. Maka Allah akan menjaga engkau. Mimma taqrahu fi dinika wa dunyaka. Dari hal-hal yang engkau tidak sukai dalam urusan dunia dan agamamu. Fahadhi samratu hibdillah. Maka inilah buah hasil dari menjaga Allah. Menjaga agama Allah maksudnya. Wa hibdi awamirihi wa nawahihi. Menjaga perintah dan larangan-larangannya. Summa qala, dan kemudian Nabi SAW menyatakan ihfadillah hadza ta'kidun. Nah, ini adalah penegasan dari kalimat ihfadillah yang pertama. Ya, tajiduhu tujahak. Maka engkau akan mendapatinya, mendapati Allah ada di hadapanmu. Apa maksudnya? Ya. Ya. Al-ula yahfadka. Yang pertama kan di situ Allah akan menjagamu. Wa hadhihi yang kedua ini tajiduhu tujahak. Engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apa maknanya kata Syaikh Shalih Fauzan, yakni amamaka. Bahwa Allah akan berada di hadapanmu. Ya. Wa fi riwayatin tajidu amamak, itu. Sama tadi. Riwayat engkau ada di hadapan, engkau akan mendapati Allah akan berada di hadapanmu, bimakna annallah jalla wa'ala qaribun, maknanya Allah dekat, ya, min ibadihi dengan hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala, ya, wa'idun wa huwa jalla wa'ala yubadiru ila masubatihi ibadih, ya, Dan Allah yubadir bersegera dalam memberikan pahalanya kepada mereka. Jadi Allah dekat. Dekatnya dalam bentuk apa? Bukan zatnya. Dekatnya Allah dengan hamba ini di hadapannya itu bukan zatnya. Zatnya Allah tetap di atas ars. Dekatnya itu apa? Pertolongan. Dekatnya itu apa? Penjagaan. Dekatnya itu apa? Pembelaan. Kalau kita paham sifat ma'iyah di pelajaran-pelajaran akidah, sifat ma'iyah, sifat bersama yang ada pada Allah, Allah bersama hamba, itu sifat ma'iyah kan ada dua, ma'iyah ammah dan ma'iyah khosoh. Di wasitiyah ada ma'iyah ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Allah bersama, innallaha ma'a, gitu kan. Allah bersama orang kafir, orang mukmin, bersama malaikat, bersama manusia, bersama iblis, bersama setan, bersama hewan, bersama tumbuhan, bersama langit, bersama bumi. Artinya Allah mengawasi mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi mereka, melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui mereka, lahir maupun batin. Paham gak sini? Nah, itu ma'iyah amah. Ada ma'iyah khosoh, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Ya, apa itu? Pertolongan Allah. Enggak sekedar penjagaan, enggak sekedar pengawasan, tapi penjagaan, pertolongan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Gitu kan? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Penjagaan Allah, pertolongan Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, paham ke sini? Nah, Allah punya sifat ma'iyah kepada orang kafir hanya sekedar mengawasi, mengetahui, mendengar, melihat, tapi tidak menjaga. Paham ke sini? Tidak menolong. Tapi Allah bersama kaum mukminin yang mujahid, yang bertakwa. Nah, bukan cuma mengawasi, tapi juga apa? Menolong, menjaga, dan seterusnya. Nah, itulah makna tajiduhu tujaha, akan ada di hadapanmu sebagai penolong. Nah, di hadapan kita itu maksudnya bukan zat Allah. Ini jangan dipahami, ini pemahaman ngaco ya. Kalau dipahami Allah ada di hadapan kita, zat Allah subhanallah. Nah, Allah maha besar. Ketika sholat, Allah di hadapan kita itu sudah. Nah, itu maknanya itu pengawasan, penjagaan. Ya. Hah? Apa? Ya, am. Ya. Taibarakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Wahu. Kemudian kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Siapa yang mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Ya, wa man atani yamshi ataituhu harwalan. Siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatanginya dalam keadaan berlari kecil. Bimana Allah yubadiru subhanah. Maknanya Allah senantiasa bersegera, ya, bil isabati, dalam memberikan balasan pahala liman ata'ahu, kepada hambanya yang mentaatinya. Fahidullahi jalla wa ala lahu faidatan. Maka penjagaan Allah itu punya dua faedah. Yang pertama, anallahu yahfazuka. Yang pertama Allah akan menjagamu. Yang kedua, annaka tajiduhu tajidullaha qariban minhu. Yang kedua, Allah, Anda akan mendapati engkau akan mendapati Allah dekat dengan Anda. Ya. Yahfazuka. Ya. Nah, yang namanya ihfad, yahfad, yahfad kan di dalam hadis gitu ya. Nah, penjagaan Allah bagi hamba ada dua macam. Ya. Pertama, penjagaan Allah terhadap hamba dalam kemaslahatan dunia. Seperti penjagaan Allah terhadap badannya, anaknya, keluarganya, istrinya, harta benda miliknya. Nah, ini dijaga dunianya. Ya. Ya, dijaga, dijaga kemaslahatan dunia dia. Masa muda dia dijaga. Kalau masa muda dia dijaga dari kemaksiatan, maka di masa tua dia, insya Allah, ya, dia akan menjadi orang yang soleh juga. karena udah biasa gitu ya, jarang yang udah tua tobat gitu. Ada memang giliran pensiun ke masjid gitu. Ya, tapi ada juga yang tetap belangsak, tua-tua keladi ya. Kan banyak yang begitu ya. Kalau semua orang tua tobat, semua orang tua tobat, ini masjid udah penuh juga ya, enggak, masjid udah penuh juga ya. Tapi banyak orang tua yang tetap bertahan sama kejawen, sama liberal, sama masa bodoh. Nah, Allah jaga masa mudanya dari sehat. Udah tua gak sakit-sakitan. Aib. Allah jaga anak keturunan dia. Ya, sebagaimana kisah kisah apa? Khidir ya. Ya. Khidir rubuhin tembok. Allah tegaskan wa kana abuhuma shaliha. Ini ada harta anak yatim. Dan ya, bapak keduanya, bapak kedua orang tua ini, apa? Bapak apa? Bapak kedua anak yatim ini ya adalah orang soleh. Maka dijaga anaknya sama Allah Ta'ala lewat Khidir. Ya. Dijaga. Diribun temboknya sama Khidir. Nah, ya. Ada dua anak yatim. Bapak kedua anak, ayah kedua anak orang soleh, apa anak kedua anak, ayah kedua anak ini adalah orang soleh. Nah, ya, bahkan dulu ya para salaf ya, semisal siapa Abdullah bin Musayyib itu sampai memperbanyak sholat sunnah karena anaknya. Beliau menyatakan begini, ya. La azidan nabi salati min ajlika raja'a ayyah an uhfadha fika. Dia memperbanyak sholat sunnah. Ketika anaknya tanya, kenapa abi kok sering sholat sunnah, ya, kata beliau, aku memperbanyak sholat sunnah demi untuk kebaikan kamu, karena berharap aku diberi perlindungan untukmu. Ya. Dan kemudian beliau membacakan ayat tadi. Wa kana abuhuma sholihan. Ya. Hai barakallahu fikum. Nah, yang kedua tadi kan tadi menjaga urusan dunia. Yang terakhir, yang kedua menjaga urusan akhirat. Salat sunnah. Hah? Salat sunnah, tahajud, duha. Ya. Buat sabil, buat pikri, antum. Sholat sunnah. Buat dapat istri lagi. Apaan? Niat aja enggak, itu seloroh aja itu. Niat aja enggak. Nah, niat aja enggak ada dia, itu seloroh aja tadi. Percaya enggak? Percaya enggak? Nah, percaya enggak? Ya. Nah, tepatal, baru Mas Weri. Terakhir. Oh belum. Oh iya, Marwanto dulu deh. Marwanto dulu, betul. Marwanto. Ila talabta syai'an fatlubhu. Fi malayak diru. Ini Jangan aktini, aktini ini kan filamer. Aktini kada. Wahai ada syekhun akbar. Asani soal soal nasi lima yakiruna alaihi. Wahai ada syarikun. Kaya juju laka antas alaika tajatan lakinna awla is idza istahtajta nam al-aula fahuwa subhanahu yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin kina yabqa sulus kata Syekh Shalih Fauzan wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah, dan Nabi SAW menyatakan jika engkau meminta mintalah pada Allah, idza talabta syai'an fatlubhu minal karimi al mannani, jika engkau meminta sesuatu mintalah kepada Allah al karim yang maha dermawan al mannan, ya, yang maha memberikan karunia. Subhanahu wa ta'ala alladhi indahu, yang di sisinya lah, miliknya lah, khazainus samawati wal ard, gudang-gudang rezeki langit dan bumi. Wala tas'alin nas, jangan minta kepada orang. Minta pada orang, orang itu akan jemu kalau dimintain. Kalau Allah enggak jemu-jemu. Enggak senang ya. Senang. Ya. Kita minta ke orang, sekali dikasih. Dua kali dikasih, tiga kali dikasih, empat kali ngegerutu, lima kali ngegerutu. Gak usah itu, orang tua sendiri deh. Orang tua sendiri, coba sambil minta duit terus, apa majid? Oh nggak ngambek, ngamuk, minta duit mulu gitu. Hah? Ngambil diri. Gak pernah minta ngambil diri. Oh iya, sekali minta motor. Pikir enggak pernah enggak jarang minta jajan, ya sekali minta motor beli Beat, ya enggak? Iya, mintanya sama bapaknya, mamanya. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Wa su'alu ghairi la la nau'an, ala nau'aini. Nah, meminta kepada selain Allah ada dua macam, ada yang syirik, ada yang mubah. Ya. Oh, syirik syirik akbar ya. Ada yang mubah, kayak tadi Fikri minta ke pemajid. Ya. Sabil minta ke pemajid. Nah, itu mubah. Boleh. Nah, ini yang pertama, su'alun bima la yaqdiru alaihi illallah, hadza syirkun akbar. Meminta kepada ini kan minta kepada selain Allah nih, ini selain Allah pokoknya. Itu permintaan kepada permintaan yang konten atau isi permintaannya itu tidak ada yang sanggup untuk memenuhi kecuali Allah. Ya. Minta surga, minta neraka, minta selamat azab kubur, minta rezeki, minta disembuhkan, minta kesehatan, minta diberkahi pernikahan. Ya. Ini hanya diminta kepada Allah. Ya. Kalau minta kepada selain Allah, ini syirik akbar. Ya. Seorang datang ke kuburan. Ya. Tentang kuburan nih. Kalladzi yad'u al-amwata, yad'una al-amwata. Seperti orang yang datang yang berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Tuh dia. Dia datang ke kuburan atau enggak? Wa yastanjiduna bil mauta. Ya. Nah ini meminta pertolongan kepada orang mati, wastajisun, beristighosah bihim kepada mereka, watlubuna minhum al-hawaij. Meminta hajat-hajat kepada mereka. Wa yati ahaduhum indal qabr. Salah seorang di antara mereka datang ke kuburan kemudian dia mengatakan, ya fulan agisni, wahai fulan berikanlah pertolongan kepada saya. Wahai fulan kada wa kada. Ya waliyallah, a'tini kada. Wahai waliullah, berikanlah aku ini itu. Hadza syirkun akbar. Ini syirik akbar. Ini enggak ada yang mampu kecuali Allah. Datang ke syekh tarekat, wahai syekh, ya, nanti selamatkan saya syekh dari adab neraka. Iya, iya. Nah, ini syirik akbar. Syekh, rezeki saya sempit. Ya. Tolong saya mudahkan. Iya, iya. Kecuali dia bertawassul dengan tawassul yang boleh. Syekhnya masih hidup, syekh doakan saya, rezeki saya sempit, baru syekhnya doain, Allahumma rizqhu rizqan thayyiban, itu kan misalkan boleh. Kalau sudah mati, lo ufur syirik akbar. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, beri ya, doakanlah kepada Allah. Nah, itu kesyirikan musyrikin Quraisy ya kayak gitu. Musyrikin Quraisy syiriknya kayak gitu. Syirik uluhiyah. Kalau mintanya ke Syekh Abdul Qadir Jilani enggak pakai wastawasul, ini kan yang syirik itu kalau ditawasul ke orang yang telah mati. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, mohonkanlah kepada Allah agar saya diberikan rezeki. Ini kufur syirik akbar. Kalau dia minta wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, berikanlah saya rezeki. Ini kufur kuadrat. Maksudnya kufur kuadrat itu dari sisi apa? Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Sumbul Salam. Kufurnya itu syirik rububiyah dan uluhiyah. Syirik uluhiyah dia minta kepada selain Allah. Rububiyah dia malah minta rezeki kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau sekedar ini sekedar tanda kutip ya. Parah padahal ini. Kalau sekedar dia datang ke kuburan, wahai Syekh, wahai wali, tolong doakan saya agar saya diberikan kemudahan. Ini syirik uluhiyah. Musyrikin Quraisy syiriknya kayak begini. Ketika mereka dikecam karena beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan orang soleh, apa kata mereka? Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kok, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada ya, wa ya'buduna min dunillahi kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepada mereka. Apa kata mereka? Ini kan pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Nah, jadi itu kesyirikan musyrikin Quraisy ya kayak gitu. Kalau mintanya langsung kepada wali ya kufur akbar kuadrat, yang oh musyrikin Quraisy aja enggak kayak gitu. Taibar kalau begitu. Nah, tapi kalau orang datang ke makam wali, cuma dia meyakini kalau di makam wali ini doanya mustajab, dia doanya kepada Allah, ini enggak syirik akbar. Syirik asbar aja enggak, bid'ah saja. Meyakini kuburan wali mustajab, ini bid'ah dan jembatan menuju syirik akbar. Ya. Dia datang, dia doanya kepada Allah, cuma dia meyakini di sini mustajab. Paham ya? Atau dia berdoa pada Allah, dia doanya pada Allah, enggak pakai tawasul yang kayak tadi wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong doakan saya, enggak. Dia begini, ya Allah, berikanlah aku rezeki bi ya, dia pakai jah, bijahi auliyaika, bijahi waliyika hadza, dengan perantara kedudukan walimu ini ya Allah. Ah ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Menghantarkan syirik akbar juga. Yang syirik akbar itu dipahami ya, biar kita enggak salah setiap kita melihat orang yang ziarah ke makam wali itu terus kita wah syirik akbar, kafir-kafir semua. Enggak kayak gitu. Ya. Kapan itu diponis syirik akbar? Kayak tadi dua tadi. Ya, berdoa kepada selain Allah. Ya, apakah doanya langsung wa Syekh Abdul Qadir Jilani ampuni saya, ini kufur kuadrat, ini kufur uluhiyah dan rububiyah plus asma sifat juga. Loh, syirik dari mana? Sunnah menurut mazhab Hanbali. Sunnah menurut mazhab Hanbali. Ya. Kok syirik dari mana? Ya. Ala hadhihi niyyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk siapa? Untuk arwah nenek moyang kita yang muslim. Untuk orang tua kita. Boleh. Sunnah menurut mazhab Hanbali. Ya, itu mazhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ya. Salafi lokal ngabita-bitahin. Maklumlah. Enggak kenal kayak gitu-gitu, ya. Ya barakallahu fikum. Boleh ngirim-ngirim Al-Fatihah. Ya, pokoknya boleh. Enggak ada syiriknya dari mana? Syirik. Coba unsur syirik dari mana? Ada peribadatan kepada selain Allah enggak? Enggak ada. Sunnah menurut mazhab Hanbali. Iya, sama di kuburan. Hah? Kuburan apa di kuburan apa di kuburan? Mazhab Hanbali baca Quran di kuburan boleh. Di kuburan boleh mazhab Hanbali. Ya, baca Quran di kuburan boleh, saya ulangi, mazhab Hanbali. Baca Quran di kuburan boleh. Kalau sapi enggak. Sapi enggak. Ya, tapi intinya mazhab ini kan. Mazhab boleh. Tapi menurut kalau ada keyakinan di sisi kuburan supaya itu bid'ah. Bid'ah, ya. Kalau di kuburan punya faedah gitu. Ya, bid'ah. Jadi mereka sih enggak akan dari itu ya kan, dalam mazhab Hanbali itu enggak dipahami. Itu kan cuma la tajalu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra fihi suratul baqarah. Itu dalam mazhab Hanbali cuma di apa? Jangan jadikan rumah itu kosong dari Quran. Gitu. Ya. Oh, dalam mazhab Hanbali boleh. Ini dua-duanya. Di rumah banyak-banyak Quran. Kalau mazhab Hanbali pun. Jadi yang Hah? Orang di Indonesia yang Syafi'iyahnya ngamalin Hanbali, yang Wahabinya katanya Hanbali, malah kayak Syafi'i pas di sini, ya nggak? Dua-duanya ini ada sedikit error, ya. Keliruan. Kekeliruan. Tapi kalau yang kayak gini-gini, jangan terlalu keras mengingkari, ya. Jangan terlalu keras. Ya, saya pernah nanya ke Syekh Hamid Akram Al Bukhari. Ya, beliau kan Hanbali. Beliau itu musnid, mukri. Ya, punya sanad apa 7 kiroah Quran, sanad hadis, musnid. Beliau mutafakih juga, orang yang fakih dalam madhab usuli, wah keren dah tuh. Nah, saya pernah tanya beliau, iseng aja nanya, sih, kalau saya tahu sih dalam madhab Syafi'i itu bolehnya mentalkin mayit di atas kuburan, mentalkin mayit di atas kuburan. Saya tahu dalam madhab Syafi'i sih, tapi yang saya tahu itu enggak sunnah, boleh enggak saya membid'ahkan? Ya, kata Syekh Hamid Akram, ya, jangan kamu bid'ahkan seperti bid'ah-bid'ah yang mungkar, nggak boleh. Karena bukan cuma mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali juga demikian. Bahkan dalam mazhab Hanbali itu disusun redaksinya. Dulu Ibnu Rajab, ya, talqin mayit di atas kuburan. Ada redaksinya. Dulu di ketika ada yang meninggal, Ibnu Rajab Al-Hafidz Ibnu Rajab, murid Ibnu Qayyim. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kalau di atas kuburan ada yang nguburin, dia datang. Dia bimbing, pulan si mayit maksudnya. Kalau kamu ditanya Allah, siapa Rabbmu? Jawablah. Rabbku adalah Allah. Agamamu Islam. di atas madhab Hanbali, bukan Ash'ari. Masya Allah. Di atas madhab Hanbali, bukan Ash'ari. Kalau kau ditanya apa agamamu, jawab, agama kau adalah Islam. Di atas madhab Hanbali, bukan Ash'ari. Ya. Bukan manhaj. Di atas madhab ini berapa hari? Hah? Pokoknya pas lagi dimakamin, lagi dimakamin, ya, kayak gitu. Nah itu jadinya amalan salaf. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa juga demikian. Lah kita ini selama ini galak-galak ini nabrak, nabrak imam-imam gitu ini, ya, gara-gara ngikutin ustadz lokal. Nah ini kan bodoh ya. Gara-gara ngikutin ustadz lokal, ya, satu dua syekh, ya, nabrak imam-imam raksasa keilmuan. Ibnu Taimiyah ditabrak, Ibnu Rajab ditabrak, imam-imam raksasa Hanbali ditabrak, imam-imam raksasa madzhab Syafi'i ditabrak demi ngikut ustadz lokal. Oh, maten mantap itu, kokoh, kokoh bodohnya. Kokoh dungunya, itu dungunya itu terkokoh, nah, jadinya rela nabrak-nabrak. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Ya. Eh, kalau mau tepan Bali boleh. Kan? Nah itu. Yasin Quran bukan. Kalau yasinan itu baca baca yasin apa main? Maksudnya tahlilan kan? Iya tahlilan. Ya. Asani yang kedua. Eh Suheri belum bahas Mas Suheri. Hah? Apa? Allah. Soalun nas fima yaqdiruna alaih. Ya, meminta kepada manusia pada hal-hal yang manusia mampu. Fa hadza jaizun. Ini boleh. Fa yajuz laka, maka boleh bagi Anda antas ala idah ihtajta. Ya, kalau Anda membutuhkan boleh minta kepada orang lain. Lakinal aula, namun yang lebih utama bil abdi, ya. Ya, yang lebih utama untuk seseorang itu apa? An yata'affaf, dia menjaga diri dia an su'alin nas, dari meminta-minta kepada manusia. Li'anna fi su'ali, ya, karena dalam meminta-minta kepada manusia itu ada, ya, itu mazillah, kehinaan, nuqsan, kekurangan fit-tauhid, dalam tauhid. As'alillah, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala al-ghani al-karima, yang maha kaya, maha memberi, dermawan. Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'i dunia, Allah turun ke langit dunia, kula lailatin, setiap malam, hina yabqa sulusul lailil akhir. Ya. Ya, ketika masih sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman, man yas'aluni fa'uti, ya, siapa yang minta padaku aku akan beri. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku kepadamu, katakanlah aku dekat. Uji budawat da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, hendaknya mereka memenuhi segala perintahku dan beriman padaku agar mereka mendapat bimbingan. Ya. Eh, cukup sampai sini kali. Pak Syari udah mau pulang. Masih mau baca enggak? Bisa? Ah ya, padahal. Kirain udah dia. Hah? Idza sta'anta. Wa wa'afuha ala ibadati min haqqil khasi ala rami bil ihtimami biha wa illa faghadun min al ibadati wal isti'anatu mithlus suali idza kanat al isti'anatu bil makhluqi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah faghadun syirkun akbar wa in kanat al isti'anatu bil makhluqi fi syai'in yaqdiru alayhi fala fa hadha yajuzu lakin fakumu ahsan lianna wa yahisha lianna wa yahisha dillatan wa hajatan ilan nasi wa kaumka tasdami tasdami billahi azza wa jalla ala abduru laka qala sallallahu sallallahu alaihi wa sallam cukup cukup dah mau udah tahu maknanya belum? Udah. Hah? Hah? Udah ngerti enggak maknanya apa tuh hadisnya tadi? Nah, udah deh balik dari dulu deh. Ini mau kita kaji. Maknanya dari dia kan anggap aja selesai. Ya. Idza sta'anta fasta'in billah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, waalaikumsalam. Apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ya. Al-isti'anah itu apa sih isti'anah? Talabul aun. Ya, isti'anah itu maksudnya talab minta tolong. Meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ya beribadah, wa iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in. Kami mohon pertolongan. Itu kalimatnya umumnya begini. Na'budu iyyaka, na'buduka wa nasta'inuka. Itu umumnya begitu. Cuman diganti ke dhamir munfasil. Kan tadi ini dhamir muttasil. Na'buduka wa nasta'inuka. Diganti ke dhamir munfasil iyyaka. Ditakdim. Ya, jadi iyyaka na'budu. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Li'ifadatil hasr, untuk memberikan pembatasan. Pembatasan apa maksudnya? Hanya kepada Allah kita beribadah, tidak kepada yang lain. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Itu maksudnya. Jadi enggak sekedar maknanya kami beribadah pada Engkau, kami memohon pertolongan pada Engkau. Enggak gitu. Ya, ada nafyu isbat. Ada yang dinafikan, meminta atau berdoa beribadah pada selain Allah. Mengisbat meminta pertolongan beribadah hanya pada Allah. Isti'anah bagian dari ibadah. Kenapa disebutkan juga iyyaka na'budu iyyaka nasta'in? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Jadi fahuwa nau'un minal ibadah. Ini adalah jenis dari ibadah. Atfuha alal ibadah. Diatof dari ibadah. Nasta'in. Padahal isti'anah kan bagian dari ibadah. Tapi diatof. Itu min atfil khos alal am. Ya. Itu maksudnya apa? Untuk atof yang khusus dari yang umum. Yang umum adalah ibadah. Yang khusus isti'anah. Apa fungsinya kalau begitu? Lil ihtimami biha. Ya. Untuk memberikan atau menunjukkan ya ihtimam perhatian akan isti'anah ini ya wa illa fa huwa nau'un minal ibadah karena isti'anah juga bagian dari ibadah wal isti'anah isti'anatu mislu su'al isti'anah itu seperti permintaan ya isti'anah itu seperti permintaan juga baik. Hukumnya hukum permintaan. Ya, sepertinya maksudnya mislu seperti hukum permintaan di sini. Ya. Idza kanatil isti'anatu bil makhluq fima la yaqdiru alaihi illallah fa huwa syirkun akbar. Apabila isti'anah memohon pertolongan itu kepada makhluk yang makhluk itu enggak ada yang sanggup memberikan, yang isi permintaan tersebut enggak ada yang sanggup memberikannya kecuali Allah, maka itu syirik akbar. Ya, misal isti'anah. Wahai si Abdul Qadir Jalani, tolong saya lagi kejepit ini. Nah, itu syirik akbar. Wa in kanat al-isti'anatu bil makhluq bi syai'in yaqdiru 'alaih fa hadza jaizun. Ya juz. Nah, kalau isti'anahnya tersebut yang konten permintaan pertolongannya itu makhluk mampu, maka boleh. Ya. Pak Abdul Majid, tolong benerin mobil saya, tolong saya lagi di macet apa lagi ini bisa. Pak Majid mampu, itu bukan syirik akbar. Enggak bisa Pak Majid wasta'in billah. Kemana syirik? Oh, bukan, kan mampu. Ya. Nah, ini kan kita tahu Marwanto enggak bisa servis mobil. Marwanto servisin mobil Anda. Syirik enggak? Enggak. Ya, ya, karena Marwanto walaupun dia enggak mampu minta tolong dong. Itu bukan maksudnya ente benerin mobil anak. Kita tahu dia enggak bisa. Jangankan masang, bongkar aja enggak bisa. Gitu. Iya, maksudnya enggak tolong duitnya aja. Nah. Itu. Minta tolong duitnya begitu. Bukan minta tolong orang, kita enggak tahu, ya. Jangankan pasang, bongkar aja enggak bisa gitu kan. Bongkar aja enggak bisa. Ya, ini enggak Marwanto benar enggak? Hah? Oh, kan. Mana lagi tadi? Ya? Mana tadi? Lakin tarkuhu ahsan, namun kalau ditinggalkan itu lebih bagus. Ya. Lianna apa itu? Hah? Saya belum tahu ini maknanya, Pak. Apa maknanya itu? Coba dicari Abu Kila. Hah? Bukan payah saya itu. Iya. Di anna bahwa yahisu zillatan itu. Yahisu berarti ini. Karena ya adanya unsur perendah diri. Wahajatan ilan nas dan berhajat bergantung pada manusia. Wa qawlu kata stagni billah azza wajal hada afdalul lak. Dan kau mencukupkan diri pada Allah itu lebih afdal, lebih baik untukmu. Baik, cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.